بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat ala bau'i ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan at-tasyahudul akhir, terkhusus yaitu bacaan tasyahud, begitu pula salawat al-Ibrahimiyah, kemudian doa ta'awudz dari empat perkara, min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-muallif, mengatakan ثم يدعو لنفسه بما أحب من خير الدنيا والآخرة. Kemudian ia berdoa untuk dirinya apa yang ia sukai berupa kebaikan dunia maupun akhirat. Selain doa tadi, doa ta'awudz dari empat perkara, maka seseorang disyariatkan dan disunnahkan boleh dia untuk membaca doa-doa yang lain yang ia sukai dari perkara kebaikan dunianya maupun akhiratnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh mengatakan fad'ullaha bima syi'ta, maka berdoalah engkau, berdoalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang anda inginkan. Ya, tentunya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta sesuatu yang haram, tidak pula dalam memutus silaturahim. Berdoalah apa saja yang diinginkan. Lianna mujarrad ad-du'a ibadah. Karena semata-mata seorang berdoa kepada Allah itu merupakan ibadah. Sesuai dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum. Jawab syarat. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah sendiri yang memerintahkan hamba-hambanya kita semua untuk berdoa kepadanya. Padahal kita telah tahu bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Meskipun tanpa disebutkan qala Allah, qala Rabbul Alamin, qala Rabb, ini sudah otomatis kita tahu Al-Quran ini firmannya Allah. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi. Wa qala rabbukum. dan Rabb kalian mengatakan, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku. Bahwasannya kita diminta dan diperintah untuk berdoa kepada Allah oleh Allah sendiri. Allah memerintahkan kita dan Allah pula tentu menyenangi perbuatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kecuali perkara tersebut dicintai dan disukai di sisinya Subhanahu. Dan semua perkara yang disukai oleh Allah itu ibadah. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan semua perkara yang Allah tunjukkan kecintaannya, kesukaannya kepada perkara tersebut, itu menunjukkan perkara tersebut ibadah. Banyak sekali contoh-contohnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perbuatan-perbuatan tertentu, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan berbuat ihsan, berbuat baik itu ibadah. Wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, al-qist, al-adl, berlaku adillah kalian semua. Wa aqsitu, kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Menunjukkan berbuat adil itu ibadah. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. Dan segala macam, oleh karenanya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika mendefinisikan apa itu ibadah. Al-ibadatu hiya, kata beliau, al-ibadatu hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ibadah adalah satu kata yang mengandung segala macam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal wal af'al, baik berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Az-zahirah, yang nampak kelihatan. Wal batinah, ataupun yang dalam batin, tidak terlihat. Asal itu Allah cintai, Allah sukai, Allah ridhoi, itu ibadah. Kita bersandar kepada Allah, tawakal. Kita dianugerahi takut kepada Allah, ya, kepada Allah, mengharap ampunan Allah. Kita bertobat kepada Allah, takut di azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saya seseorang mensyukuri apa yang Allah berikan dan mengingat takdir Allah, berapa yang tidak kelihatan dalam batin. Maka menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Ataupun berupa ucapan, mendamaikan orang yang berseteru, menghibur orang yang putus asa, mendoakan orang yang sakit, kemudian berbagai macam dari bentuk-bentuk ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang nampak terlihat, ucapan-ucapan yang terdengar, maupun perkara yang batin. Asal perbuatan perkara tersebut semua dicintai dan disukai oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, Allah menyukainya, Allah memujinya, dan Allah menyanjung pelakunya, itu menunjukkan itu semua ibadah. Di sini Allah SWT memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku. Dan ini langsung Allah katakan, wa qala rabbukum, telah berkata Rabb kalian. Maka Allah menyukainya, Allah memerintahkannya, Allah Subhanahu wa taala menyukainya, dan Allah menjanjikan, astajib lakum, niscaya aku akan ijabai untuk kalian. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisih janji. Maka kalau ada orang yang belum dikabulkan doanya, bukan karena Allah tidak menepati janji, namun ada yang belum benar dalam doanya dia, dalam keadaan dia, dalam kondisi dia, ada yang menyebabkan belum diijabahi doanya. Dan di sana ada beberapa hal seputar pembahasan doa yang banyak, ada pada doa dan kandungan-kandungannya, cara-caranya dan beberapa hal. Maka di sana begitu pula sebab-sebab terkabulnya doa dan sebab-sebab terhalanginya diijabahi doa, ini semua ada pembahasannya tersendiri. Namun saya ini adalah bahwasanya doa itu ibadah. Allah memerintahkannya, Allah menyukainya, dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Perhatikan, sebelumnya Allah memerintahkan, ud'uni, berdoalah kepadaku, berdoa kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, berarti menunjukkan doa itu apa? Ibadah. Ini Ghafir ayat 60. Tadi Allah mengatakan, memerintahkan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabai. Berdoa kalian kepadaku, aku akan ijabai, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang enggan, congkak dan tidak mau beribadah kepadaku, yakni tidak mau berdoa kepada Allah, saya dakhuluna jahannam madakhirin, kelak mereka akan masuk neraka jahannam dengan hina. Waliyadzubillah. Maka ini bahkan disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yad'u Allah yaghdabu alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah merasa butuh minta diberi oleh Allah, Allah akan marah kepadanya, Allah akan murka kepadanya. Hadis sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi tentang pembahasan doa. Ya, namun syahidnya adalah doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan ini diantara tempat dalam sholat untuk seorang beribadah. Selain sujud dan berapa banyak ada, maka ini sebelum salam. Dan tentunya la ifrat wala tafrit. Tidak meremehkan, menyepelekan urusan doa, tidak juga berlebih-lebihan. Sehingga sampai memperpanjang doanya, sementara dia seorang imam. Ditunggu salamnya oleh makmum, tanya. Ya, sementara mereka ada dulhajat, ada yang punya hajat, ada yang ada urusan, ini dan itu. Ada pun sholat sunnah sendirian, silakan perpanjang atau yang lain. Tentunya tidak berlebihan juga memperhatikan ahwal kondisi. Dan ini diantara tempatnya doa. Ada pun sujud telah kita lewati. Ya, amar ruku, kata Rasul. Ada pun ruku, fa'azimu fihi rab, agungkanlah rab. Wa amma sujud, fa'aktiru fihi doa. Ada pun sujud, perbanyaklah doa. Fa'innahu qominun aistajabu lakum. Masa sungguh sangat dekat untuk diijabai untuk kalian, sangat berpotensi untuk diijabai, karena sujud adalah posisi terdekat, ya, seorang menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Dan ini demikian pula di sini tempatnya doa sebelum salam. Kemudian saya mengatakan, wa insya'a da'a li walidayhi fil faridha wa fil nafilati aidan, dan jika seseorang ingin, ia ingin untuk berdoa untuk kedua orang tuanya, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnahnya juga boleh. Jika dia mau, silakan dia berdoa untuk kedua orang tuanya dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan diantara makhluk, diantara ya, orang lain yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua kita. Bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat sekian banyak, yaitu Allah SWT mengatakan, ya, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Demikian pula Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqu an abir, wahai Rasulullah, manusia mana yang lebih berhak untuk aku sikapi baik? Ummat, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ummat, kemudian ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ibumu lagi. Summa man, summa abad, kemudian bapakmu. Ini semua orang tua. Tentunya yang dikabulkan. Lalu beberapa ayat yang menunjukkan setelah hak Allah kemudian disebutkan orang tua. Lalu di mana di situ Rasulullah SAW? Otomatis ketika seseorang yaitu mentaati Allah, otomatis dia diwajibkan untuk taat kepada Rasul, utusan Allah. Karena Rasul utusan Allah itu menyampaikan bukan dari dirinya pribadi, bukan semata-mata pembicaraan seperti manusia biasa, namun Rasul itu utusan Allah menyampaikan dengan wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidaklah dia Muhammad itu mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang diilhamkan kepadanya. Ya, ya Rasul jelas. Dan Rasul mengatakan, mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Makanya syahadatain itu jadi satu rukun, rukun Islam yang pertama. Bukan dipisah, asyhadu an la ilaha illallah rukun Islam satu, asyhadu anna muhammadar rasulullah rukun Islam kedua, enggak terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Otomatis. Namun setelah itu di antara makhluk yaitu hak Rasul alaihissalatu wassalam dan yang lain tentunya, dan siapa yang mentaati Rasul tentu akan mengagungkan sahabat, mengikuti jalan sahabat, ya otomatis. Namun orang-orang yang kita hadapi siapa? Orang tua yang pertama kali. Dan sampai disebutkan dalam hadis, ridallah ma'ridul walidain, keridhaan Allah bersama keridhaan dua orang tua. Namun tidak berlebihan, tidak meremehkan. Termasuk tidak berlebihan adalah bukan kemudian mencari keridhaan orang tua itu mutlak. Sekalipun orang tua memerintahkan dalam perkara yang tidak syar'i, memerintahkan perkara yang maksiat, kemudian seorang khawatir, aduh orang tua saya enggak ridho, ya, kalau saya begini, ya, kalau saya belajar agama, ya, kalau saya sholatnya harus di masjid, orang tua enggak senang, pengennya saya cuma sholat di rumah, ya, atau begini dan begitu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini layu tak tidak ditaati, karena Rasul mengatakan apa? La ta'ata lil makhluq bi ma'siyatil khaliq. Namun dan tentunya di sana banyak pembahasan tentang masalah kedua orang tua. Maka seorang mendoakan kedua orang tuanya, dan ingat di sana seorang ketika mendoakan siapa saja yang tidak ada di hadapannya, dia berdoa kepada Allah untuk orang lain, maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan dia seperti dia mendoakan orang lain. Makanya disebutkan dalam hadis, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku al muwakkalu bih amin walaka bimithlih. Barang siapa yang berdoa mendoakan untuk saudaranya di dhahril ghaib, yang gaib, yang tidak terlihat di hadapannya, bukan mendoakannya di depannya, semoga panjenengan pikantuk ini, semoga Anda diberikan ini, bukan di depannya. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat kita, kita doakan. Allahumma yassir amra fulanin, ya Allah mudahkan urusannya fulan. Allahumma rizuk fulan, ya razzaq urzuqhu, ya yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kepada fulan. Allahumma hdi akhi, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku itu. Allahumma hdi akhi fulan, sebutkan, ya Allah berikan hidayah saudaraku itu dalam sujud kita, dalam ini kita. Dia enggak dengar, dia enggak tahu kalau kita doakan, maka malaikat akan mengaminkan, amin walaka bimithlih, amin, semoga Allah ijabai dan semoga engkau mendapat seperti yang engkau doakan. Bukan hanya kita doa minta untuk saudara kita, untuk orang lain diberikan ini dan itu, malaikat pun mintakan kepada Allah agar kita dapat seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan dapatkan seseorang sesuai dengan amal yang dia perbuat. Maka seorang mendoakan jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni saudaraku ini, rahmati dia, ampuni dia, malaikat akan mengaminkan, amin, semoga engkau juga diampuni, semoga engkau dirahmati, amin. Sudah otomatis. Baik. Maka ini mencakup semua pihak. Orang lain yang kita doakan dia gaib, enggak ada, tidak terkecuali di sini. Kita doakan orang tua, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Dan begitu pula azza min jinsil amal, biasanya seorang akan mendapatkan balasan sesuai yang dia sikapi, ya. Nah, kalau dia suka menzalimi orang tuanya, hati-hati, khawatir waliyadzubillah anaknya pun akan balas. Ya seperti itu, berapa banyak mujarab yang terjadi. Namun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini, maka seorang boleh untuk berdoa untuk dirinya, kebaikan dunia dan akhiratnya. Sebelum salam, dia berdoa untuk kedua orang tuanya, baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, sebelum salamnya. boleh. Wa yad'u liman ahabba minal muslimin aidan. Dia juga boleh mendoakan siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Boleh. Ya, aidan boleh. Dan ini alal ghalib karena secara keumuman seorang yaitu mendoakan saudaranya muslimin agar dijaga, agar diberi ini dan itu, boleh dia doakan. Lalu bagaimana mendoakan orang kafir? Yang dirinci. Kalau mendoakan agar supaya dia dapat hidayah, dia masuk Islam, boleh. Tapi kalau mendoakan semoga fulan diampuni, maka ini tidak boleh. Rasulullah SAW dulu pernah berdoa kepada Allah agar yaitu Allah menolong Islam, membela Islam, memperkuat Islam dengan masuk Islam yang salah satu dari umarain. Allahumma ayyidil Islam bi umarain. Atau Allahumma aizal Islam bi umarain, bi ihda umarain. Al-Qamah Qala alaih sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang satunya Umar ibn Khattab, yang satunya Amr ibn al-Hakam. Sebenarnya bukan Umar, tapi Amr. Akan tapi disebutkan para ulama, dua-duanya disebut Umarain litazlim, karena yang lebih dominan Umar. Sehingga disebut dua Umar, Umarain. Tapi yang satunya Umar ibn Khattab, yang satunya sebenarnya Amr ibn al-Hakam. Ini yang disebut dengan Abul Hakam. Namun dalam Islam, kemudian orang Islam menyebutnya dengan Abu Jahil. Abul Hakam itu bapaknya kebijakan. Karena pendapat-pendapatnya selalu baik, dipandang bijak, dan dia ditokohkan, dan dia disepuhkan, dan dia dipandang di masyarakatnya. Ketika ada perkumpulan, dia selalu yang dianggap memberikan ide-ide, arahan yang diperhitungkan. Sehingga dia dijuluki Abul Hakam. Demikian dia bersikukuh dengan kesombongannya. Dia tetap memegangi ajaran nenek moyangnya, tidak mau memperhatikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia takjub dengan dirinya, menganggap semuanya sudah baik yang ada pada ide dan pendapatnya, dan meremehkan orang. Dan Allah beri hidayah Umar bin Khattab dengan kejujurannya, dengan apa adanya. Dan Allah beri hidayah Umar bin Khattab, sementara Abul Hakam tetap dengan kekufurannya dan disebut dengan Abu Jahal. Jahal, yakni bapaknya kebodohan, Al-Jahal. Allah musta'an. Sehingga Nabi SAW doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah ijabai dan Allah pilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam Al-Islam. Kayak gini. Maka berdoa untuk apa, untuk diri, untuk orang tua, untuk pihak lain yang dibolehkan dalam syariat, boleh minta doa kepada Allah di akhir salat sebelum salam, ketika duduk tasyahud akhir. Rawa al-Bukhari min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yataghayyaru min ad-du'a a'jabahu ilaihi." Fayad'u. Kemudian dia boleh memilih dari doa yang ia kagumi. Ya. Fayad'u. Sehingga dengan bentuk ya khabar yatakhayyar fi'il mudhari, orang yang salat silakan dia untuk kemudian dia memilih dari doa mana yang ia kagumi, yang ia senangi, kemudian dia berdoa dengannya. Tapi ba'di nusah, dalam sebagian nusah yang lain disebutkan summal yatakhayyar bilamil amr, dengan lam amr, yaitu perintah. Summal yatakhayyar, kemudian hendaknya ia pilih, yakni perintah, hendaknya ia pilih dari doa mana yang ia kagumi. Wa rawahu muslimun bil lafaz, dan riwayat muslim juga sama dengan lafaz jelas, summal yatakhayyar, kemudian hendaklah ia pilih perintah, ba'du minal mas'alati ma syaa, setelah itu, setelah ya, bacaan-bacaan yang dia baca dalam tasyahud akhir sebelumnya, kemudian hendaknya ia pilih setelahnya, minal mas'alati ma syaa, dengan permohonan apa saja yang ia inginkan. Al-mas'alah, soal, minta ya pada Allah Subhanahu wa taala, au ma ahabba masya'a au ma ahabba, apa yang ia inginkan atau yang ia sukai. Ini riwayat Muslim. Warawahu Abu Dawud, begitu pula juga diriwayatkan Abu Dawud, ya, semisal ini. Maka ini beberapa hadis-hadis yang menunjukkan secara global disyariatkannya doa, yaitu setelah doa yang sebelumnya tadi kita bahas, yang kemarin kita bahas. Kemudian Syekh mengatakan wa yasihhu an yad'uwa bi syai'in yata'allaqu bid dunya fa yaqulu Allahumma rzuqni zawjatan salihatan aw zawjatan jamilatan aw Allahumma urzuqni daran wasi'ah aw sayyaratan nadhifah aw ma asbaha dhalik. Kemudian dibenarkan, kata beliau, dibolehkan, yaitu seseorang untuk berdoa dengan apa yang terkait dengan, yaitu dunianya. Dibenarkan, dibolehkan untuk dia berdoa meminta dengan hal-hal apa yang terkait dengan kemaslahatan dunianya, apa yang dia inginkan, boleh. Fayaqul, maka dia mengatakan, yaitu Allahumma rzuqni zaujatan salihah, misalnya, ya Allah, berikan rezeki kepadaku seorang istri yang salihah, ya. Au zaujatan jamilatan, ya. Ataukah istri yang cantik sekalipun, jamilatan, boleh. Au Allahumma rzuqni daran wasian, atau minta, ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa rumah yang luas. Au sayyaratan nadhifah, atau mobil yang bersih. Au ma'asbah dzalik, atau yang semisalnya. Maka ini boleh, dari sisi bolehnya boleh, tidak ada larangan, tidak ada keharaman. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis Ibnu Mas'ud, karena Nabi alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabuhu ilaika yad'u." Atau dalam lafaz lain, "Tsumma liyatakhayyar." Silakan ia pilih dari doa mana yang ia kagumi, yang ia sukai, silakan. Selama bukan keharaman bertentangan dengan syariat, silakan. Wal insan muftakirun ila rabbihi fi hawaiji dinihi wa hawaiji dunyahu. Maka seseorang membutuhkan kepada Rabbnya, butuh kepada Rabbnya untuk diberikan yaitu hawaij hajah dari dinihi, agamanya, ini yang terpenting, nikmat dunia, karena itu menyangkut yaitu kebahagiaan dunia akhirat untuk agama. Wa hawaiji dunyahu, dan juga agar diberikan hajatnya dari sisi duniawi. Ai fi ma yahtaju fi amri din wa fi ma yahtaju fi amri dunya, yaitu apa yang ia butuhkan dari perkara din maupun dunia. Ya, din maupun dunia, agama akhiratnya maupun perkara kaitan agamanya maupun perkara dunianya. Baik, ini dari sisi bolehnya. Kemudian Syekh mengatakan wa man qala min ahli al-ilm innahu la yad'u bi amrin yata'allaqu bid dunya, dan barang siapa di antara kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahwasanya janganlah dia berdoa meminta kepada Allah dalam sholatnya bi amrin yata'allaqu bid dunya, dengan perkara yang berkait dengan dunia, faqaulu dhaif, maka pendapat ini lemah. Kata Syekh Ibnu Taala, memang di sana ada khilaf di antara sebagian ulama, ada mengatakan ketika sholat tidak semestinya seorang meminta perkara yang berkaitan dengan dunia, ya. Namun Syekh mengatakan ini pendapat yang lemah. Li'annahu yukhalifu umuma qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini menyelisih keumuman sabda Nabi alaihi wasallam fi hadis Ibnu Mas'ud, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu hina dzakara tasyahud, ketika menyebutkan tentang tasyahud, tsumma yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u, memilih dari doa apa yang dikagumi dan berdoa dengannya. Jadi dari sisi bolehnya ini boleh, dan itu umum. Doa apa saja yang diinginkan seseorang, ya, termasuk perkara dunia, ini boleh masuk umuman ini. Tapi Syekh berpesan, lakin al-aula kama sabaqa an yuhafidha 'ala du'a'il warid. Akan tapi mana yang lebih utama? Sebenarnya sering berulang, kita telah sebutkan yang lalu, agar dia menjaga sebagaimana doa yang datang dari Rasulullah SAW, sebagaimana doa yang diajarkan dalam hadis-hadis. Ini yang lebih baik. Tapi kalau tidak bisa atau ingin yang lain, maka dari sisi boleh, maka boleh. Ada sisi boleh, maka boleh. Namun mana yang lebih bagus? Khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk-petunjuk Rasul alaihi wasallam, dan itu yang lebih baik dan paling baik, dan tidak ada yang lebih baik daripadanya. Maka itu yang lebih baik. Namun dari sisi bolehnya, maka boleh seorang berdoa dengan apa yang ia inginkan. Fa idza ahabba an yazida, maka kalau dia sudah membaca dari menjaga apa doa yang telah berlalu, seperti tasyahud sudah, kemudian ta'awudz, jadi kemudian dia doa apa yang warid, dia ingin tambahkan doa yang lain, wa yad'u bima yasha, doa apa yang ia inginkan, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa atasnya, ya tidak dilarang, ya tidak salah dia dalam melakukannya. Ya, akan tapi hendaknya di perhatikan tentang beberapa adab-adabnya. Di sana sebagian ulama mengatakan ada yang berpendapat dari sisi yaitu bolehnya boleh, dan tapi seorang berusaha dengan yang terbaik. Yang terbaik tadi seorang menghafalkan dari doa-doa apa yang warid yang datang. Fattaqullah ma stata'tum, bertakwalah semampunya. Ya. Dan jika dia tidak mampu, atau dia sudah membaca dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian dia ingin membaca doa yang lain setelah itu, atau karena dia tidak mampu membaca doa seperti yang ada dalam hadis, dia membaca doa yang lain, maka ini boleh, tidak mengapa. Dan perlu diingat ketika meminta perkara dunia, baik, itu pun seorang perhatikan jangan sampai semata-mata yaitu keinginan, obsesi, ambisi seorang hanya selalu berkaitan dengan dunia, dunia dan dunia. Meskipun dari sisi boleh, itu boleh meminta. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, berikan aku sebuah kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sepeninggalku sampai nanti. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan seperti, seluas, sebanyak ataupun seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pasukannya pun bukan hanya manusia, jin, begitu pula hewan-hewan pun tunduk, begitu pula pun sekian banyak Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah SWT. Dan itu maksudnya perkara dunia. Lebih-lebih perkara dunia yang bukan hanya dibolehkan dalam syariat. Nah, perkara dunia kan banyak. Ada yang diharamkan, dilarang dalam syariat, ya tidak boleh. Dan di sana boleh seorang minta perkara-perkara yang mubah, dibolehkan dalam dunia. Lebih-lebih ketika perkara dunia tadi menunjang perkara agamanya, ya. Seperti kesehatan, ya. Seorang beribadah, seorang yang lain kan butuh sehat, ya kan? Seperti ini tadi. Kemudian juga beberapa fasilitasnya, termasuk di antara nikmah adalah istri, dan bukan sembarang istri, namun istri yang salihah. Begitu pula seperti yang disebutkan, kendaraan-kendaraan yang baik, kemudian juga rumah-rumah yang luas. Ini termasuk disebutkan dalam hadis dalam Adabul Mufrad, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, salatun min sa'adatil muslim, ada tiga perkara termasuk di antara perkara yang membahagiakan seorang muslim, menambah bagian seorang muslim. Yang disebutkan di situ al-jarus salih, tetangga yang salih. Dan tetangga ini bisa tetangga yang sungguhan, ridwan, atau tetangga rumah, yakni istri. Al-jarul junub wal jari zil qurba, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Para ulama ada yang mengatakan tetangga jauh itu ya tetangga yang biasa yang ada, kemudian tetangga dekat itu teman ketika safar, bepergian, tetangga dekat. Ada yang mengatakan tetangga jauh itu tetangga kita tapi yang bukan kerabat. Namun yang kedua, tetangga yang dekat adalah tetangga, sudah tetangga rumahnya dengan kita, tapi dia juga punya kekerabatan dengan kita. Dan ada yang mengatakan yang lain, yaitu tetangga dekat atau yaitu sahibu bil jan, ya, sahibu bil jan, yaitu teman dekat, termasuk istri. Makanya termasuk kebahagiaan seseorang, nah, tetangga yang saleh, demikian pula istri yang saleh. Dan disebutkan dalam hadis, yaitu wal maskanul wasi' wal markabut thayyib, tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang baik. Namun barang siapa yang melihat contoh dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun rumahnya apa? Rumahnya apa? Sempit. Sampai-sampai ketika sujud, kakinya Aisyah ditekuk, disingkirkan. Sampai Aisyah nekuk kakinya, Rasulullah kemudian sujud. Kemudian Rasulullah bangkit lagi, berdiri, Aisyah meluruskan kakinya lagi. Berapa kamar-kamar istri Rasulullah SAW. dan beberapa halal yang lain. Begitu pula yang semisalnya. Akan tetapi itu termasuk perkara yang diperbolehkan dan membahagiakan seorang muslim, terlebih ketika seorang bisa menjamu tamu-tamunya, bisa menjalin silaturahim dengan kerabatnya yang datang dari jauh, dipersilahkan di rumahnya, di ruang tamunya, atau yang semisalnya. Ala kullin, seorang boleh meminta dari perkara dunia ini. Begitu pula kendaraan al-markabut tayyib, yang baik, yang baik, yang tidak merepotkan, yang lancar, bisa membawa dia ke sana dan kemari dengan lancar. Ini juga boleh seorang meminta hal-hal yang semacam ini. Jadi lebih-lebih itu menunjang agamanya. Ketika dia memilikinya, dia bisa pakai untuk ta'lim di sana. Dia bisa memilikinya, kemudian dia bisa mengantarkan tamunya atau cari ma'isyah ke sana, atau ke sana dan kemari menuhi undangan atau menuhi hajat saudaranya dengan lebih mudah. Ada yang semisalnya. Dan seorang muslim keadaannya antara bersyukur maupun bersabar. Antara bersyukur maupun bersabar. Dan seorang boleh meminta halal ini tadi. Boleh meminta halal ini tadi. Termasuk kemudian juga perkara yang diingatkan oleh para ulama adalah, hendaknya seorang tidak meminta terlalu detail yang berlebih-lebihan. Takalluf. Sampai menyebutkan spesifik. Kalau ini tadi kan darun wasi'ah, rumah yang luas. Ya, kemudian saya renovasi misalnya beberapa yang lain. Namun disebutkan ya, jenisnya apa, mereknya, mungkin tahunnya, mungkin harganya. Ini perkara yang meskipun boleh, namun dibenci dan dimakruhkan oleh para ulama. Bahkan dulu ada sahabat yang mendengar anaknya berdoa, minta bukan hanya masuk jannah, masuk surga. Masuk surga itu kan sudah nikmat yang luar biasa. Dengar anaknya ini minta, Allahumma inni as'aluka ad-daral abyad al-baital abyad fi yaminil jannah. Ya Allah, aku minta rumah yang putih bersih di sebelah kanan surga. Minta yang begini begini begini. Orang tuanya kemudian mengingatkan anaknya. Ya. Saya mengingatkan anaknya dan mungkin butuh dirujuk lagi tentang riwayatnya. Saya hanya sebutkan secara makna. Kemudian hadis sahabat tadi, ayahnya kemudian yaitu sahabat Rasulullah SAW, ayah orang tadi yang berdoa mengingatkan anaknya bahwasanya dia pernah mendengar dulu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti kelak akan ada satu kaum ya'taduna fi du'a, mereka melampaui batas dalam doa. Dicela oleh Rasulullah SAW. Tidak melampaui batas. Hulu, ekstrim, berlebihan. Jadi ekstrim itu bukan hanya dalam bom-bom terorisme atau yang lain, atau keyakinan ini yang ekstrim yang berlebihan juga. Itu juga ada beberapa yang ekstrim dalam aksi-aksi tersebut. Namun juga bisa dalam bentuk yang lain. Ya. Dalam bentuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Sampai sebagian tarikat sufi itu memiliki tarian whirling namanya, ya, sambil mengucapkan mata mutar-mutar. Sebagian ada memiliki tertentu, termasuk ini doa. Sebagian ada yang doanya itu sambil apa, geleng-geleng yang kepala. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, sehingga doanya sampai geleng-gelengnya kepala sampai begini-begini, sampai badannya gerak-gerak, atau mungkin apa berbarengan, sampai bergandengan, sampai ini semua tidak hulu dalam doa. Ya. Sebagian ada yang menangis sampai nangisnya itu diteriakkan, dikeluarkan. Yang paling bagus itu tangisan-tangisannya Rasul, tangisannya para sahabat, doanya-doanya Rasul, doanya para sahabat. Ikuti, jangan berlebihan, jangan meremehkan. Jangan enggak pernah doa, tapi juga hati-hati, jangan doa yang kebablasan. Maka selalu wasatiyah ini pertengahan, harus ada ilmunya. Saya kira sebagian orang sudah semangat mau doa, mau ibadah sampai seperti tadi. Ya. Dan bagi seorang berdoa zikir kapan saja, dia sambil macul astagfirullah astagfirullah astagfirullah la haula wala quwwata illa billah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ayyin. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di setiap waktunya. Boleh. Tapi jangan kemudian dibikin rumus. Kemudian ditentukan. Ada ini satu rumusan senam, ya. Senam ke kanan bilang gini, senam ke kiri bilang begini. Ibu-ibu diajari. Ya. Ayo kita senam supaya lebih ini, barokah supaya begini. Setiap gerakan kanan bilang ini, yang ke kiri bilang gini, dan terus dijadikan suatu rumusan, dijadikan suatu gerakan. Ini masuk dalam bid'ah nanti. Dan ingat Rasul, dan Rasul bukan meramal bukan seperti orang mengatakan sesuai dengan amalan Rasul, prediksi Rasul, tidak. Namun ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah mengatakan di antara yang akan terjadi dari umat beliau yang belum terjadi di masa beliau, ya saya pun nabi itu akan datang satu kaum ya jadu nabi tua berlebihan dalam doa. Maka jangan berlebihan apa geleng-geleng yang sampai angkat suaranya, tidak perlu. Dan perlu pernah kita ingatkan Ibnu Mas'ud termasuk spesialis dalam doa. Ini banyak hadis-hadis tentang doa. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang disebutkan asbahun nas di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Gayanya, perangainya itu Abdullah bin Mas'ud. Asbahun nas di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini setelah Rasul jadi rujukan dan termasuk di antara sahabat mulia, ulama, ahli Quran yang sering dimintai fatwa, dimintai bimbingan dalam setiap kejadian, peristiwa, perkara yang iskal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Maka ketika itu di suatu masjid di Kufah ada halaqah-halaqah ya, di masjid yang mereka membuat halaqah-halaqah, satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran ya. Kemudian masing-masing halaqah, masing-masing lingkaran tadi dipimpin oleh satu orang ya. Yang pimpinan tersebut mengatakan halilumiyah, yang satu mengatakan sabbihumiyah, satu lagi mengatakan nanti sabbirumiyah, bertakbirlah 100 kali, yang satu mengatakan tahlillah 100 kali, yang satunya mengatakan bertahmidlah 100 kali. Dan masing-masing mereka membawa yaitu biji-biji kurma ketika itu, biji-biji kurma yang dirangkai ya. Dan ada pun masalah oleh karena para ulama itu tentang masalah ini, masalah doa, para ulama beda pendapat dalam masalah fikih hukum tasbih. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, dan sebagian mengatakan mubah bagi orang tua, orang sepuh yang susah ngapalkan apa 33 dan jelas ada khilaf. Namun para ulama sepakat yang lebih bagus itu pakai tangan, itu sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena anggota tubuh kita semua akan memberi persaksian besok di hadapan Allah. Itu akan bicara, tangan kita, kaki kita akan diantarkan Allah. Ya. Allah akan, mereka ketika ditanya, kenapa kalian menceritakan kami? Ya. Maka jari-jari, tangan-tangan tadi mengatakan, antakan Allahu alladhi antaka kulla syai. Allah lah yang membuat kami bicara, demikian dan demikian. Demikian pula banyak dalam doa adab-adab Rasulullah SAW memerintahkan, ya, berdoa kepada Allah bertasbih dengan jari jemari, ya, jari jemari kita. Dalam riwayat hadis yang disahkan sejumlah ulama, Rasul mengatakan, fa innahunna mustantaqat, karena jari-jari jemari tadi itu kelak nanti akan diminta bicara. Kelak jari jemari tadi akan diminta untuk apa? Bicara. Maka para ulama sepakat. Afdolnya mana? Kalau dari sisi afdolnya, itu afdol pakai jari. Sudah itu, paling afdol. Nah, kemudian mereka berbeda pendapat, kalau enggak pakai jari, pakai kejadian tadi, itu boleh atau enggak. Kembali ke kejadian tadi, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ditanya oleh sahabat lain, datang ke masjid kok lihat ada seperti ini? Dia ingin mengingkari, masih mikir, sudah aku. Kemudian datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud, diceritakan. Ya Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud, aku melihat di masjid ada demikian-demikian. Bagaimana menurutmu? Seperti apa? Ibnu Mas'ud diajak ke masjid. Datang kemudian melihat mereka seperti itu. Yang niat mereka mungkin baik, kemudian ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Masing-masing tadi mereka ada pimpinannya, kemudian berpikir dengan satu suara, kemudian pakai tadi biji-biji kurma yang diikat di tali. Ini kita ingatkan, dan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana sikapnya sahabat Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Baik, ya kaum, antum khairun ala dinin khairun min dini Muhammad, am antum muftatihu abwabad dalalah." Wahai kaum, apakah kalian ini berada di atas ajaran agama yang lebih baik daripada ajaran agamanya Nabi Muhammad? Atau kalian tidak membuka pintu-pintu kesesatan? Maka jawab mereka, ya Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami tidak ingin kecuali kebaikan, niat kami baik kok, cuma dikit. Makanya ini yang sering disebutkan, bid'ah itu kadang niatnya baik. Sering. kau kerjakan niatnya begini, niatnya begitu, sering. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tadi. Tidak tepat dalam menerapkannya sehingga tidak benar. Maka amalan ibadah bukan cukup dengan yang penting niatnya. Ikhlas karena Allah, asyhadu an la ilaha illallah, betul. Tapi ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi kepada tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti tata cara ibadahnya beliau. Oleh karena itu para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Mas'ud sendiri, dia mengingatkan, ini Rasulullah SAW belum sampai hancur pakaian beliau. Ini beliau belum lama meninggalkan, pakaian beliau masih ada, masih belum lama beliau wafat, ya. Belum rusak perkakas beliau pada atau barang beliau disebutkan, kurang lebih demikian maknanya. Dan kami demi Allah belum pernah melihat beliau melakukan seperti apa kalian lakukan ini. Ini kata Abdullah Mas'ud, ya. Sahabat yang mulia yang sering dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan kalau barang siapa ingin belajar Quran, maka belajarlah kepada qiraah Ibnu Ummi Abid, bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak pujian tentang ini oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud juga berkata, al-iktisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tapi di atas sunnah Rasul lebih baik dibandingkan sungguh-sungguh namun di atas ajaran baru. Nanti diajarkan Rasulullah SAW. Boleh jadi fasilitas berubah. Dulu belum ada MP3, belum ada kaset, belum ada rekaman dakwah. Boleh bisa jadi azan belum ada listrik. Dikeraskan dengan ini, itu wasilah. Tapi azannya tetap, tata cara sholat tetap, tata cara zikir tetap, ibadah tetap sampai hari kiamat dan tidak berubah. Begitu pula tata cara zikir dan doa. Maka perhatikan dan jangan buat ajaran baru. Itu yang akan menyatukan umat ini. Sebaliknya jika tidak, itu yang menimbulkan perpecahan. Kita lanjutkan sejenak pada azan. Insyaallah kita selesai azan dulu sebentar. Itu dari diantara berapa contoh sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain kita butuh untuk menerapkan dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu konsekuensi syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus mencocoki syariat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ibadah, termasuk dalam pembahasan kita ini yaitu doa. Nah, dalam doa dan zikir, maka jangan seseorang itu membuat yaitu suatu hal rumusan yang baru. Meskipun dalam bab doa itu wasi' luas, seorang boleh berdoa apa saja yang dia inginkan, berdoa apa yang ia inginkan selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh silakan. Namun kalau sudah dia bikin rumusan, ya baca ini A setiap ba'da jam 10, ya, setiap jam 10 pagi saya baca doa ini selama 15 kali. Atau setiap setahun ketika ada hari ini, hari raya, kita bikin ini, kita bikin ini. Dan terkadang seseorang membuat sesuatu itu belum mewajibkannya, tidak meyakini wajib dan harusnya. Akan tapi bisa jadi generasi setelahnya, generasi setelahnya kemudian betul-betul menganggap keharusan. Harus, ini kan dulu ajaran Mbah Fulan dan Fulan, harus. Ini harus yang dulu. Maka anaknya, cucunya tidak mau meninggalkan hal tersebut dan harus dilakukan. Bahkan menganggap belum komplit, belum sah kalau belum dibaca itu tadi, zikir dan doa. Apa tiap tahun, tiap pekan, tiap ini yang dibikin oleh nenek moyang. Bahkan ketika ada yang tidak melakukannya, kemudian disalahkan. Maka terkadang sesuatu itu di awalnya belum membesar, seperti yang disebutkan, suatu kesalahan itu terkadang ke belakang dan ke belakang ditarik, semakin membesar sudutnya, semakin membesar. Mungkin di awalnya belum ada keyakinan-keyakinan tertentu, namun ketika ke belakang, semakin kurang ilmunya, maka terkadang semakin runyam dan susah dihilangkan. Susah dihilangkan. Dan ketika sudah diyakini dan diamalkan terus-menerus. Kembali ke sini masalah doa. وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ دُعَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. Dalam salat semestinya seseorang untuk apabila dia suka untuk berdoa kepada Allah, dia jadikan doanya sebelum dia mengucapkan salam. Yakni ba'da an yukammila at-tashahhuda wa ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-ta'awudz. yaitu setelah dia menyempurnakan bacaan tasyahudnya, kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa bacaan ta'awudz, yakni ta'awudz minta perlindungan dari empat perkara yang telah kita baca kemarin. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kemudian di sini ada perkara khilaf ya, yang beliau ingatkan sesuai dengan apa yang beliau rajikan. Dan insyaallah jika belum sempat kita jabarkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah telah disebutkan di sini. Ketika beliau telah menyarankan doa, ini semestinya diperhatikan dan dilakukan sebelum salam. Wa bidzalika na'rifu anna ma'tadahu katsirun minan nas al-yawm. Oleh karenanya kita mengetahui dari sini bahwasanya apa yang terbiasa dilakukan oleh banyak orang di masa ini, masa beliau, kullama sallama minat tatawwu, setiap kali mereka mengucapkan salam minat tatawwu dari salat sunnah atau mengucapkan salam dari salat, zahaba yad'u Allah azza wa jal, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah salatnya, hatta yaj'alahu minal umuri ratibah wa sunan al-lazimah, sampai menjadikannya sebagai perkara yang harus. Ya, artinya kebiasaan setelah sholat mesti ada doa setelahnya. Fahada amrun la dalila alaih, maka ini perkara yang tidak ada dalilnya. Wa sunnah innama ja'a biddu'a qabla salam, dan sunnahnya adalah sunnah apa yang datang yaitu dengan doa sebelum salam. Ini apa yang beliau rajikan, dan insyaallah akan kita sebutkan tentang perbedaan pendapat di antara ulama seputar ini dan apa yang menjadi sebab di antara mereka perbedaan pendapat dalam hal ini akan disebutkan hadisnya. Fad'a ba'da salat al-fariidhah aw an-nafilah ghairu masyru'. Beliau merajikan doa setelah salat, baik salat wajib maupun sunnah, tidak disyariatkan. Wal afdal ay yakuna du'auka qabla salam, yang lebih utama adalah engkau menjadikan doamu sebelum salam. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi bahwa Nabi pernah ditanya, ayyud du'ai asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah, artinya doa apa yang paling dikabulkan, paling dijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memuji, yang dimaksud mendengar yakni Allah akan mengijabi, semoga Allah mengijabai siapa yang memujinya, menerima pujian-pujian dari hamba-hambanya yang memujinya dalam sholat. Maka Rasul ditanya, ayud doa asma, doa apa yang paling diijabai? Qala, Rasul mengatakan, jaufal laylil akhir, pada akhir malam. Ya, akhir malam, itu waktu ijabah. Sepertiga malam terakhir, akhir malam, ya, sebelum fajar, waktu sahur, ya, waktu sebelum adzan subuh, waktu akhir-akhirnya malam, itu waktu ijabah. Ini yang pertama. Kemudian Rasul mengatakan, wadubura salawatil maktubah, dan akhir sholat-sholat wajib. Dan akhir sholat-sholat wajib. Nah, kata-kata dubura kulis sholat ini, dubura salawatil maktubah, ini dipahami sebagian ulama, akhir sholat-sholat wajib, itu setelah sholat wajib, baru doa. Ini ada, memang ada perbedaan pendapat yang terlalu lama masalah, yaitu makna hadis ini. Adbaru salawatil maktubat, maka akhir dari salat-salat wajib, mahya, dubur, itu belakang. Duburo kul salawatil maktubat, yaitu akhir salat-salat wajib. Maka beliau katakan, akhir-akhir salat wajib, mahya, apa ini? Hal hiya lati ba'daha, apa yang dimaksud adalah, yaitu setelah salat tersebut, salat-salat wajib setelahnya. Au hiya akhir salat, atau doa tersebut di akhir salat, artinya sebelum salam, di akhir salat. Ikhtalafa fi dhalika ahlul ilm, kata beliau, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Maka ini termasuk perbedaan pendapat yang apa? Furu', ya, bukan masalah usul din yang sampai tingkat diperuncing sampai kemudian seorang mengatakan ini begini dan begitu. Baik, ini tarjih para ulama, ijtihad mereka. Saya mengatakan para ulama sendiri berbeda pendapat dalam hal ini. Wasahi, namun yang benar kata beliau, annal murad akhir salat. Hadis ini yang dimaksud adalah akhir salat, yakni akhir sebelum salat itu salam. Dalil dzalika, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud tadi. Hadis Ibnu Mas'ud menguatkan hal ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara tasyahud qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tasyahud qaal tsumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Kemudian silakan ia memilih doa mana yang ia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan doa tasyahud, kemudian apa yang dibaca ketika tasyahud akhir, kemudian Rasul mengatakan, kemudian silakan ia memilih doa apa yang ia sukai. Padahal dzalika anna duburus salat, maka ini menunjukkan, hadis ini mengkhususkan, menunjukkan bahwasanya duburus salat, makna duburus salat yaitu akhir salat, alladhi huwa makanu doa, yang menjadi tempatnya doa, huwa akhirus salat, adalah akhir salat kita, makana wa makana qabla tasyhud, yaitu sebelum ucapan salam. Ini yang diharuskan dari perbedaan pendapat yang terlalu lama. Dan doa sebagaimana apa yang kita sebutkan luas. Seorang mau berdoa, mau berzikir ketika sambil perjalanan menuju ke kantornya atau ke tempat kerjanya, dia doa, dia apa namanya zikir boleh. Ketika dia minum air zam-zam dan dia doa juga boleh. Ketika dia sujud, ketika dia juga sendirian di rumah atau di waktu ijabah akhir hari Jumat pada asar, atau di antara adzan dengan iqamah juga waktu ijabah silakan. Dan begitu pula, atau waktu-waktu dan kesempatan ijabah yang lainnya, atau di luar itu, meskipun bukan waktu dan kesempatan ijabah, dia berdoa kapan saja, boleh umum, termasuk pada sholat, Allah alam sholat, bukan berarti terlarang sama sekali, namun bukan seorang kemudian menjadikannya suatu kemestian, artinya seorang doa, karena yang disebutkan dalam hadis tadi, adalah nanti akan kita sebutkan di pertemuan yang selanjutnya, tentang apa saja zikir-zikir setelah, yaitu sholat, di sana ada istighfar, ada tasbih, takbir, berapa kali, ada pun tentang doa, seorang sekali-kali pun diperbolehkan, namun terus-menerus rutin dia melakukan doa ba'da salat, maka ini kata Syekh, la dalila alih, tidak ada dalilnya tentang masalah ini. Dan insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang seputar permasalahan ini. Tinggal satu tersisa rukun salat, yaitu ucapan salam, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Allah alam suhab, ini yang bisa kami sampaikan. Walilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.